7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio Sitis 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 9 Juni 2021, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Syederalun, dari Banda Aceh yang dilaporkan Subur Dani. Syederalun, Polda Aceh kembali berhasil menggagalkan penyelundupan 1 kg narkotika jenis sabu-sabu di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Selasa kemarin. Seorang tersangka yang berusaha melarikan diri berhasil ditangkap polisi. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan petugas pada saat tersangka melakukan check-in boarding pass. Ketika itu tersangka memasukkan satu buah tas ransel ke dalam bagasi. Setelah dilakukan pemeriksaan X-ray security, ternyata terdeteksi tas itu berisi narkotika jenis sabu-sabu. Karena merasa penyelundupan sabu-sabu terdeteksi petugas, tersangka langsung melarikan diri ke arah parkir menuju pintu keluar bandara. Namun dikejar dan ditangkap oleh Bribka Said Hendismal dan Bribka Agus Fahrizal yang kebetulan berada di TKP dan akhirnya tersangka berhasil ditangkap. Kemudian tersangka diserahkan ke petugas pospol Bandara Sim untuk selanjutnya diserahkan ke Polresta Banda Aceh. Selanjutnya, Syederalun, setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari PD yang dilaporkan Muhammad Nazar. Supono, 45 tahun, seorang pekerja bangunan nyaris tewas akibat kesetrum arus listrik saat pengerjaan pengecoran lantai bangunan di Gampung Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli. Meski korban selamat, namun hampir sekujur tubuhnya mengalami luka bakar hingga kulitnya mengelupas. Aswin, 38 tahun, salah satu saksi mata mengatakan, sesaat sebelum kejadian, dirinya bersama Supono sedang menyelesaikan bangunan 3 lantai milik Apriyadi di Dusun Monbumba, Blang Paseh. Saat proses persiapan pengecoran, Supono masih menarik beberapa material besi dari bawah untuk diikat di lantai 3 sebelum proses pengecoran. Namun saat menarik besi itu, korban tidak menyadari besi menyentuh kawat listrik bertegangan tinggi di tiang PLN. Tiba-tiba korban terpental ke setrum arus listrik. Korban langsung terlepas dari besi yang dipegangnya hingga korban roboh ke lantai. Selanjutnya korban yang masih sadarkan diri dievakuasi warga dan polisi dari lantai 3 bangunan tersebut. Kemudian dilarikan ke RSUD Tengku Cikditiro Sigli untuk mendapatkan penanganan medis. Syederalun, setelah dari PD, kita beralih ke Aceh Singkil bersama laporan Dede Rusadi. Pengadilan Tipikor Banda Aceh memvonis 3 bekas pejabat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Singkil yang bersalah melakukan korupsi. Ketiganya adalah Jarudin selaku mantan kepala dinas, Teku Rahmadi selaku PPTK, dan Rahmat Syah selaku bendahara. Kasih Pirsus Kejari Aceh Singkil, Delviandi mengatakan, dalam agenda sidang putusan yang dibacakan Majelis Hakim, Jarudin divonis 1,2 tahun penjara dan membayar uang pengganti 7,6 juta rupiah. Sementara Teku Rahmadi dan Rahmat Syah masing-masing divonis 2 tahun penjara dan membayar uang pengganti masing-masing 27,6 juta rupiah dan 47,6 juta rupiah. Ketiga tervonis juga diwajibkan masing-masing membayar 50 juta rupiah. Mereka dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ketiganya telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara senilai Rp232 juta rupiah pada proyek rehabilitasi rumah tak layak huni tahun anggaran 2016 lalu. Atas vonis tersebut, jaksa penuntut umum pun mengatakan pikir-pikir. Setelah dari Aceh Singkil, Saudara Lun, kali ini ada berita dari Aceh Tamiang yang dilaporkan Rahmat Wiguna. Datuk Penghulu Kampung Kesehatan Aceh Tamiang, Sariful Alam, berinisiatif memanfaatkan lahan tidur untuk digarap menjadi pertanian. Seluruh tanaman yang dihasilkan lahan ini akan dibagikan gratis kepada masyarakat setempat. Sariful Alam mengungkapkan program ini sudah berhasil dilakukan dengan memanfaatkan lahan 2 rante milik warga dengan menanam bawang merah. Pada tahap awal ini, lahan tersebut berhasil menghasilkan 600 kg bawang merah. Ia menjelaskan, ide pemanfaatan lahan ini murni untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Kata Syahrul, seluruh hasil panen itu dibiarkan tergantung di depan kantor datuk agar bisa diambil masyarakat. Masyarakat yang ingin masak sayur atau butuh bawang silakan mengambil. Tujuan awal memang untuk membantu masyarakat. Beranjak dari keberhasilan ini, Sariful pun sudah merencanakan penanaman kedua dan ketiga dengan memanfaatkan lahan 8 rante. Lahan ini pun dipastikannya milik masyarakat yang terletak di 2 hamparan. Sedikit berbeda, Sariful berencana membagi lahan itu dengan berbagai jenis tanaman. Tak tertutup kemungkinan program ini akan diperluas bila ada masyarakat yang bersedia meminjamkan lahannya untuk digarap. Ia pun berharap program ini bisa merangsang masyarakat untuk memanfaatkan lahannya menjadi sumber perekonomian. Saudara Lun, setelah dari Aceh Tamiang, kita beralih ke Aceh Besar dengan laporan dari Herianto. Masyarakat pengguna jalan tol yang melintas di ruas jalan tol seksi 3 dan 4 rute Blang Bintang Indrapuri dan Indrapuri Janto perlu berhati-hati untuk menghindari kecelakaan. Pasalnya pada waktu-waktu tertentu, ternak kambing milik masyarakat sekitar jalan tol sering menerobos jalan bebas hambatan dan membuat mobil yang melintas rawan kecelakaan. Misalnya pada minggu lalu, sejumlah mobil pribadi pick-up dan truk kecil serta jenis lainnya yang masuk ke jalan tol Blang Bintang Indrapuri menemukan 5 ekor kambing menerobos ruas jalan tol itu. Terkait hal ini, staf pengelola jalan tol Sigli Banda Aceh, Ari, mengakui ada 5 ekor kambing yang menerobos masuk ke dalam badan jalan tol seksi 3 Blang Bintang Indrapuri Aceh Besar. Kelima ekor kambing itu akhirnya dikeluarkan petugas patroli jalan tol dari dalam badan jalan. Setelah para sopir yang melintas melaporkan di pintu keluar kepada petugas patroli. Selain mengusir ternak dari jalan tol, petugas juga melakukan pemeriksaan dan penyisiran sekitar pagar kawat yang dipasang di pinggiran badan jalan tol. Ternyata petugas patroli menemukan ada beberapa lokasi pagar kawat yang dipasang untuk menjadi pagar jalan tol sudah dipotong oleh oknum masyarakat yang tak bertanggung jawab, sehingga ternak kambing bisa masuk menerobos ke badan jalan tol. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, kali ini kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar Menko Erlangga terkait transformasi digital industri olahraga dan peningkatan prestasi olahraga harus tetap beriringan di masa pandemi. Saudara Lun, pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 telah menekan seluruh industri secara global, termasuk sektor industri olahraga. Sumber utama pemasukan bisnis industri olahraga global yang mendapat tekanan diantaranya broadcasting atau hak siar, komersial sponsorship atau perikanan, dan penjualan tiket serta pendukungnya. Pendapatan industri olahraga global diproyeksikan $73.7 miliar di tahun 2020 atau hanya 54% dari target pra-COVID-19 sebesar $135.3 miliar. Penurunan pendapatan ini terjadi seperti pada penundaan Olimpiade Tokyo ke Juli 2021 yang berpotensi merugikan kota Tokyo hingga 597 miliar yen. Serta penundaan penyelenggaraan Piala Eropa 2020 yang baru akan diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam webinar Studium General dengan tema Pengembangan Ekonomi Digital pada Sektor Industri Olahraga di Jakarta kemarin mengatakan, di awal pandemi terdapat peningkatan konsumsi media karena kebijakan untuk tetap berada di rumah. Ketiadaan acara live match membuat daya tarik TV menurun, sehingga industri olahraga yang memiliki layanan digital streaming service mengalami lonjakan pelanggan karena jadwalnya yang fleksibel. Secara global, industri sporting goods atau perlengkapan olahraga juga tertekan selama pandemi COVID-19. Perusahaan pakaian olahraga mengalami penurunan pendapatan 29% pada semester 1 2020 dibandingkan 2019, tetapi relatif lebih tangguh dibandingkan industri pakaian jadi lainnya yang turun 55%. Sementara itu, pangsa penjualan online mengalami peningkatan selama pandemi. Melihat fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah digitalisasi yang menuntut penyesuaian model bisnis industri olahraga. Industri olahraga nasional harus dengan cepat menyesuaikan kondisi ini. Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital yang sangat besar. Bagi industri perlengkapan olahraga nasional, terutama UMKM, pemanfaatan e-commerce berpotensi meningkatkan penjualan secara signifikan. Dari sisi regulasi, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan dukungan bagi kemudahan perizinan berusaha dan upaya pengembangan infrastruktur digital, antara lain dengan mengatur tentang perluasan pembangunan infrastruktur broadband, penetapan batas atas atau bawah dari tarif jasa telekomunikasi untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, serta mendorong kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio. Sederalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Informasi dari mancanegara, 3 jurnalis kabur dari Myanmar, junta militer buru mereka untuk dihukum. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri berita pagi kita untuk edisi hari ini. Sederalun, 3 jurnalis kabur dari Myanmar, seusai junta militer memerintahkan dihukum karena masuk secara ilegal. Mereka melarikan diri ke Thailand dan telah dikirim ke negara ketiga di mana mereka aman, kata majikan tempat mereka bekerja. 3 anggota staf Suara Demokratik Burma, lebih dikenal sebagai DVB, ditangkap pada 9 Mei 2021 di Provinsi Chiang Mai, Thailand Utara. Bersama dengan 2 orang lainnya dari Myanmar yang digambarkan sebagai aktivis, pada 28 Mei 2021, mereka masing-masing dijatuhi hukuman denda 4.000 baht atau 128 dolar Amerika Serikat dan 7 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun. Kelompok hak asasi dan asosiasi jurnalis telah mendesak pihak berwenang Thailand untuk tidak mengirim mereka kembali ke Myanmar. Dikhawatirkan, keselamatan mereka akan terancam oleh pihak berwenang. Pemerintah Thailand memiliki hubungan yang relatif baik dengan rezim militer Myanmar. Junta Myanmar merebut kekuasaan pada bulan Februari dengan menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, kemudian berusaha menghancurkan oposisi secara luas untuk pengambil alihan kekuasaan dengan tindakan brutal yang telah menewaskan ratusan orang. Junta telah mencoba untuk membungkam media berita independen dengan mencabut izin mereka dan menangkap para wartawan. Ai Chan Naing, Direktur Eksekutif dan Pemimpin Redaksi DVB, mengatakan, 5 orang yang dihukum di Chiang Mai karena masuk secara ilegal meninggalkan Thailand ke negara ketiga, tanpa menjelaskan lebih lanjut dan tidak dapat menyebutkan kemana mereka telah dikirim karena seluruh kasus masih sangat sensitif. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua orang di Thailand dan seluruh dunia karena telah membantu mereka memungkinkan perjalanan yang aman. Mereka akan melanjutkan tugas mereka dalam waktu dekat setelah pulih dari cobaan berat. Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar, sekitar 90 wartawan telah ditangkap sejak pengambil alihan itu, dengan lebih dari setengahnya masih ditahan dan 33 orang bersembunyi. Mereka yang masih ditahan termasuk 2 warga Amerika Serikat, Danny Fenster dan Nathan Maung, yang bekerja untuk media Myanmar. Setidaknya 2 jurnalis DVB lainnya telah dijatuhi hukuman penjara karena liputan mereka. DVB, sebuah siaran independen dan kantor berita online, termasuk di antara 5 media lokal yang dilarang pada Maret 2021. Dilarang menyiarkan atau menerbitkan setelah lisensi mereka dibatalkan, seperti outlet media terlarang lainnya, mereka tetap beroperasi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 9 Juni 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.